yang kita kerjakan dari amal ibadah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bis-sabr, saling memberikan wasiat dan dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mengokohkan jiwa kita di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang tujuan hidup dan tentang tujuan diciptakannya kita semua di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku. Yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun dari kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk mengarungi kehidupan ini, haruslah memahami dengan baik bahwa tujuan hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu pula, siapapun dari kita harus menyadari bahwa semua kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita, Rabbul Alamin. Dialah pencipta alam semesta ini, dialah yang mengaturnya, dialah yang memberi rizki, dialah yang memelihara, dialah yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Oleh karena itu, karena kita sebagai hamba dari hamba-hamba Allah, tidaklah mungkin dan tidaklah dibenarkan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kehendak hati kita, akan tetapi harus dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Barang siapa yang menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan aturan Allah, maka dia akan berbahagia. Dan barang siapa yang menjalani kehidupan ini jauh dari petunjuk Allah, jauh dari bimbingan Allah dan Rasul-Nya, berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan sengsara dan binasa. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadhalika al-yawma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat dari surah Taha, "Faman tabi'a hudaya," maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti aturan-aturanku, mengikuti syariatku, syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Fala yadillu, maka dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dan tidak akan sengsara, tidak akan terhina. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari dzikri, dari mengingatku, dari syariatku, dari agamaku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Ma'isatan dhanka, wa nahsyuruhu yawmal qiyamah, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta, tidak bisa untuk melihat. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia pun pada hari itu mengeluh dengan penuh kehinaan dan kerendahan, berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Rabbu, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, waqad kuntu basira, padahal dahulu aku ketika hidup di dunia dalam keadaan dapat melihat, tidak buta. Maka Allah menjawab kepada orang tersebut, ketika dia dalam keadaan memelas, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitah, demikianlah dikarenakan dahulu telah datang ayat-ayat kami, telah datang tanda-tanda kekuasaan kami, telah datang syariat kami, fanasitaha, maka kamu tidak mempedulikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah, demikian pula dengan kamu pada hari ini sebagai orang yang terhina. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam beberapa ayat dari surat Taha ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada seluruh hambanya tentang kondisi dua jenis manusia. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang benar-benar berupaya menjalani kehidupan ini dengan bimbingan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendahulukan hawa nafsunya, akan tetapi benar-benar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mengisi hidup ini dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, berusaha untuk sabat, untuk kokoh di atas agama ini, wal istiqamah ala al-haq, dan istiqamah di atas kebenaran. Maka orang yang seperti ini Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yadhillu wa la yashqa." Yang pertama, dia tidak akan sesat dalam kehidupan ini. Dalam kondisi tidak bisa dipungkiri, al-fitan, fitnah-fitnah, ujian-ujian demikian banyak mengiringi perjalanan hidup seorang hamba. Fitnah yang zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang tersembunyi. Fitnah baik dalam bentuk syahwat maupun dalam bentuk syubhat. Namun ketika seseorang benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat. Dia terbimbing karena memang berjalan di atas jalan yang benar, berpijak di atas pijakan yang benar, membangun kehidupannya di atas landasan yang tepat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan juga tidak sengsara, hidupnya senantiasa bahagia, baik di dunia maupun ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang mulia dikarenakan ketaatannya kepada Allah dan dikarenakan berpegang teguh dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jenis yang kedua adalah jenis yang berbalik, yang berbeda jauh dengan jenis yang pertama tadi. Orang-orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari al-haq, berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya ayat-ayat Allah, tidak mau mempedulikannya. Datang kepadanya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mempedulikannya. Datang kepadanya bimbingan para ulama, tidak mau mempedulikannya. Hawa nafsunya ia jadikan sebagai kendali dalam hidupnya. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, berpaling dari Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari al-haq, apa kesudahannya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Meskipun hidupnya bergelimang dengan harta, meskipun hidupnya senantiasa mendapatkan kedudukan dan pangkat, meskipun hidupnya senantiasa diiringi oleh para pengikut dan pendukung, ketika berpaling dari agama ini, berpaling dari manhaj ini, berpaling dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, tidak mendapatkan ketenteraman dan kenyamanan dalam hidupnya. Senantiasa merasa ada hal-hal yang kurang yang belum didapatkannya. Selalu gelisah, selalu gundah gulana dalam menjalani kehidupannya. Bagaimanakah di akhirat? Lebih mengerikan. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, tidak dapat melihat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam dari sahihnya, beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dari umatku ini akan masuk ke dalam al-jannah. Semua dari umatku ay ummatul ijabah. Umat Islam yang menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam al-jannah. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam al-jannah. Tidak mau masuk ke dalam surga. Para sahabat pun terheran. Faman ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk ke dalam al-jannah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga. Wa man asani, sedangkan orang-orang yang menyelisihi aku, tidak menempuh jalanku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang enggan, orang yang menolak untuk masuk ke dalam al-jannah. Maka keadaan orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, berpaling dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya enggan untuk masuk ke dalam al-jannah. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan kebahagiaan di dunia, jika memang dianggap sebagai kebahagiaan, maka sifatnya sangat sementara. Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan seorang yang dalam kehidupan dunia berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari petunjuk Allah, dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Padahal ketika dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di arasatul qiyamah, di padang mahsyar, keadaannya ketika itu sangat mencemaskan. Manusia dari yang pertama hingga terakhir dikumpulkan dalam satu tempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada tempat untuk berteduh. tidak ada rumah untuk bisa terhalang dari panasnya sinar matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panas yang luar biasa ketika itu. Masing-masing berusaha mencari keselamatan sendiri-sendiri untuk pribadinya. Ternyata Allah membangkitkan orang tersebut dalam keadaan buta. Betapa susahnya dia sehingga dengan penuh memelas memohon kepada Allah dengan bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku di dunia dalam keadaan mampu untuk melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang tersebut. Tidak ada lagi kesempatan untuk memelas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika telah datang yaumul qiyamah. Dengan tegas Allah katakan, kadzalika atatka awatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian itu karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami sedang kamu tidak mempedulikannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan demikian pula pada hari ini kamu dilupakan, kamu dihinakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kondisi manusia jenis yang kedua ini sangat memprihatinkan. Di dunia kehidupannya terasa sempit. Fa'inna lahu ma'isyata bangka. Kemudian di akhirat dalam keadaan terhina, Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Maka dari itu, siapapun dari kita hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menjadi jenis yang kedua itu, dan hendaknya berupaya untuk menjadi jenis yang pertama. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan hudallah sebagai petunjuk dalam hidupnya. Qalbunya mudah untuk menerima al-haq. Qalbunya adalah qalbu yang hidup. Jiwanya adalah jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang didahulukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada keridhaan siapapun selainnya. Dan hendaknya kita waspada dari jenis yang kedua, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpaling dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya, sehingga mendapatkan jaminan untuk tidak sesat dalam kehidupan ini dan tidak sengsat. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap berpaling dari agama Allah, dari sikap menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari sikap jauh dari Al-Haq, dari sikap mengedepankan hawa nafsu daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.